إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan membaca jenis kufur akbar yang kedua, yakni kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Jadi kekufuran yang disebabkan keengganan dan kesombongan untuk tunduk taat, ya, ma'at tasdik bersamaan adanya pembenaran, yakni pembenaran hati terhadap apa yang datang kepadanya. Dari sini menunjukkan bahwa tasdik pada kondisi yang demikian tidak bermanfaat, ya, dikarenakan adanya sikap enggan dan kesombongan untuk tunduk. Nah, sebagaimana misalnya pada kekufuran Abu Talib, dia enggan untuk menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggan untuk tunduk kepada syariat ini, bersamaan pengakuan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Sehingga pembenaran yang ada pada dirinya itu tidak bermanfaat. Kita masuk jenis yang ketiga. Qala al-muallifu al-syaikh Abdullah al-Qarawi rahimahullah an-naw'u al-thalith kufru syakki wa huwa kufru dhann. Jenis yang ketiga dari kufur akbar adalah kufur asyak. Diistilahkan juga dengan kufur adzan. Asyak atau adzan, yani at-taraddud baina syai'aini. Yani at-taraddud, keraguan di antara dua perkara. Nah, dalam permasalahan ini, yaitu baina al-iman wal-kufur, keraguan antara keimanan dan kekufuran. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil tentang jenis kekufuran yang ketiga, kufur dhan atau kufur syak, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, disebutkan di sini pada ayat ke-35 hingga 38. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna wallahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini mengisahkan tentang sahibul bustan, yakni pemilik kebun, di mana wa dakhala jannatah, dia memasuki kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, di mana dia seorang yang menzalimi dirinya, yakni dengan kekufurannya. Dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Katanya, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidaklah menyangka bahwa kebun-kebun ini akan mengalami kerusakan. Selama-lamanya aku tidak menyangka, tidak percaya. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia miliki tersebut tidak akan mengalami perubahan, tidak pula akan mengalami kerusakan. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak meyakini bahwasanya kiamat itu sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Benar-benar tentu aku akan mendapati yang lebih baik di saat aku nanti dikembalikan tadi, ya, yang lebih baik dibandingkan kebun-kebun yang aku tinggalkan ini. Jadi dia menyangka bahwa apa yang dia miliki di kehidupan dunia ini sesuatu yang tidak akan berubah. Dan dia menyangka bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu sebagai suatu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Demikian anggapannya, dan demikian keumuman anggapan manusia bahwasanya harta dengan berbagai bentuknya dianggap sebagai sebuah standar, ya, untuk mengukur seseorang itu dimuliakan atau tidak. Ketika seorang diberikan kelapangan atau keluasan harta, anggapan keumuman manusia bahwa orang tersebut orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika disempitkan dari sisi dunia ini, maka keumuman manusia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakannya. Sebagaimana keadaan ini, si pemilik kebun tersebut, dia mengatakan bahwa seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku mendapati yang lebih baik daripada yang aku tinggalkan ini. Karena itu sebagai sebuah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Ini anggapannya. Jadi ketika di dunia dia diberikan seperti itu, dianggap ini sebagai suatu bentuk kemuliaan. Demikian pula seandainya nanti dia meninggalkan kehidupan dunia ini pun, dia akan dapatkan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Qala lahu sahibuh, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Maka temannya berkata kepadanya, kepada orang yang meragukan adanya hari kiamat tersebut, dia menjawab, apa yang menjadi ucapan orang tadi yang menggambarkan tentang ketidakyakinan akan terjadinya hari kiamat dan anggapan bahwa apa yang dia miliki sesuatu yang tidak akan berubah, bahkan tidak akan sirna. Akafarta billadhi khalaqaka min turab? Apakah engkau kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Ini menciptakan leluhur kita semua, Adam alaihissalam, dari tanah. Thumma min nutfah, kemudian menciptakan dari nutfah, yakni anak keturunannya, anak keturunan Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nutfah. Thumma sawwaka rajula, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan engkau menjadi manusia yang sempurna, ya, dalam wujud sebaik-baik ciptaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya. Kemudian kata si teman pemilik kebun tersebut, lakinna, akan tapi adapun kami, kami berkeyakinan huwa Allahu Rabbi, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku, pencipta, pemilik dan pengaturku, dan pengatur alam semesta ini. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya di dalam beribadah kepadanya. Kita lihat syarah atau keterangan dari jenis yang ketiga dari kufur akbar ini, yakni kufur syak atau kufur adzan. Wa hadha an-na'u shadidul khatari jidda. Jenis kekufuran yang ketiga ini perkaranya sangat sangat genting. Ya, sangat-sangat genting. Kenapa? Khususan fi zamanina hadza. Lebih khusus lagi kegentingan ini terkait dengan bahaya jenis kekufuran yang ketiga ini di zaman kita. Alladzi kathra fihi al-jahlu wasyubuhatu wa qalla fihi al-'ilmun nafi'u wal yaqinu shadiq. Di zaman kita, zaman yang banyak kejahilan, tersebar kejahilan, tersebar asyubuhat, berbagai kerancuan, orang tidak bisa untuk menilai perkara itu adalah hak atau batil. Ini syubuhat. Ini yang digambarkan oleh Asy-Syari rahimahullah tentang genting dan bahayanya perkara ini, yakni kekufuran yang disebabkan karena keraguan. Wa qalla fihi al-'ilmu an-nafi' wal yaqinu shadiq. Di zaman di mana al-'ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah, semakin merasa takut kepadanya, ilmu yang akan melahirkan keyakinan yang jujur, ini semakin sedikit. Ya, banyak di antara manusia, mereka memiliki titel-titel di dalam bidang keagamaan, Ya, sampai sebagian yang meraih gelar doktor, tetapi ternyata mereka dalam keadaan sesat. Wal'iyadzu billah. Sebagian terkecoh karena sebagian dari mereka beralasan bahwa tidak mungkin ya seseorang yang menjadi pengajar katanya di Masjid Nabawi menyimpang. Ya. Karena di sana banyak ulama. Tidak mungkin seorang yang menjadi pengajar di Masjid Nabawi menyimpang. Bahkan dianggap mengajar di Masjid Nabawi ini sebagai standar untuk mengukur keilmiahan seseorang. Jadi di satu sisi hendak menghina atau melecehkan ya di antara para ulama ahli sunnah yang kebetulan tidak mengajar di Masjid Nabawi ataupun tidak mengajar di Masjidil Haram. Ambil contoh dalam masalah ini, mungkin yang sering didengung-dengungkan atau diagung-agungkan orang-orang Turasiyin atau orang-orang Halabiyin, ya, bahwa ustaz mereka atau guru mereka Firanda itu diakui keilmuannya, ya, karena buktinya mengajar di Masjid Nabawi. Baik. Perlu diketahui, di antara yang mengajar di Masjid Nabawi yang lebih senior secara usia, secara keilmuan, sebagian di antara mereka bahkan ditahdir oleh sebagian ulama. Antum mengenal Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, penulis Minhajul Muslim, ya, juga penulis kitab Aisarut Tafasir. Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi ketika mendengar sampai kabar kepada beliau Syekh Jabir ini, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, memuji-muji Jamaatut Tabligh dengan pujian yang luar biasa. Ya. Beliau mentahzir dengan tahziran yang keras sebagaimana pada fatwa jaliyah beliau, sampai beliau mengatakan, "Tub ya Jabir, taubat kamu wahai Jabir, jika tidak kamu akan menghadapi kondisi yang sangat sulit di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala." Engkau memuji jamaah yang menyebarkan kesesatan, syirikan, padahal engkau mengklaim dirimu menafsirkan Al-Quran, padahal Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid, ya, tetapi engkau memuji jamaah yang menyebarkan kesesatan. Ini sebagai gambaran, ikhwah, ya, bahwa tidak mesti dan bukan sebuah jaminan kalau seorang menjadi pengajar bahkan di Masjid Nabawi kemudian dianggap baik itu sebagai standar keilmuannya. Tidak demikian. Syekh Rabi hafizahullah wara'ah, beliau tidak mengajar di Masjidil Haram ketika di Makkah, ya, demikian pula di Masjid Nabawi. Bersamaan dengan itu, para ulama mengakui keilmuan beliau hafizahullah. Demikian juga masyayikh-masyayikh yang lain yang tidak mengajar di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Kemudian, wasyakku huwa at-taraddud wadh-dhannu qaribun minhu. Syak maknanya adalah ataraddud, ataraddud, yani ragu-ragu. وَضِدُّ ذَلِكَ الْجَزْمُ وَالْيَكِينُ. Sedangkan lawan dari asyak wadhan adalah al-jazm wal-yakin, yakni kepastian dan keyakinan. Dan kita sudah mempelajari pada pembahasan tentang syurut syahadah la ilaha illallah, bahwa salah satu di antara syarat yang dengannya seorang dikatakan sebagai muslim mukmin dengan persaksian syahadatnya adalah al-yakin. Sehingga dengan sendirinya ketika seorang ragu, ya, seorang ragu, tidak yakin dengan kebenaran Rasul yang diutus kepadanya, dia bukan seorang mukmin. Dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan pada keimanan mereka. Jadi syarat yang dengannya keimanan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan yang tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, fasyaku la yajzamu bisidqir rusuli wala bikadzibihim. Maka seorang yang ragu, dia dalam keadaan tidak memastikan akan kejujuran seorang atau kejujuran para rasul, tidak pula memastikan kedustaan mereka. Artinya di antara dua kondisi, dua keadaan, antara iman dengan kufur. Jadi seorang yang ragu dikatakan di sini, dia tidak memastikan akan kebenaran para rasul, tidak pula memastikan akan kedustaan mereka. Ini bedanya dengan jenis kekufuran yang pertama, kufur takdzib. Ya. Yang memang mereka mendustakan para rasul. Adapun ini ragu. Ya, membenarkan secara pasti tidak, juga memastikan bahwa mereka para rasul adalah pendusta juga tidak. Bal yasyukku fi amrihim wal iyad billah. Bahkan keadaannya dia ragu pada, atau mereka ragu, dia ragu pada urusan mereka, perkara para rasul, wal iyad billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini. Jadi orang yang terjatuh ke dalam jenis kekufuran, kufur akbar yang ketiga ini, dia dalam keadaan bimbang, ragu, apakah para rasul itu benar-benar membawa berita dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ragu. Dan kita sudah mempelajari, ya, tentang makna dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup empat unsur atau empat perkara. Ya, di antaranya adalah tasdiquhu fima akhbar. Ya, pembenaran terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam pada seluruh perkara yang beliau beritakan. Ya, termasuk dari syarat yang dengannya seseorang dikatakan mengimani keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, keharusan untuk membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, وَهَذَا لَا يَسْتَمِرُّ شَكُّهُ إِلَّا إِذَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ صِدْكِ الرُّسُلِ جُمْلَةً فَلَا يَسْمَعُهَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. Orang yang demikian keadaan ini, لَا يَسْتَمِرُّ شَكُّهُ, tidak akan keraguannya terhadap kebenaran Rasul yang diutus kepadanya, tidak akan berkelanjutan, tidak akan terus-menerus dia dalam keadaan ragu, kecuali kalau dia mengilzam dirinya, ya, mewajibkan untuk dirinya berpaling, al-i'rad, berpaling dari melihat atau memperhatikan terhadap ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran para rasul tersebut, jumlatan, ya, jadi secara mujmal. Jadi dia tidak akan terus dalam keraguannya seandainya dia tidak mewajibkan dirinya untuk berpaling dari memperhatikan tanda-tanda kejujuran atau kebenaran para rasul tersebut. Tetapi ketika dia mengilzam dirinya untuk berpaling dari melihat, memperhatikan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia akan kebenaran rasul yang diutus tersebut, dia tidak mau mendengar, ya, tidak mau untuk menoleh, memperhatikan, maka terus-menerus orang yang demikian keadaannya di atas keraguan akan kebenaran para rasul tersebut. Ini orang yang dalam kondisi ragu. Lain halnya dengan keadaan orang-orang musyrikin yang diutus di tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang mereka itu mendustakan, sehingga ketika mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjukkan mukjizat, ya, bukan karena memang nanti ketika nampak di hadapan mereka mukjizat kemudian mereka beriman, bukan. Kemudian dikatakan di sini, wa amma ma'tifatihi ilaiha wa nadharihi fiha fa innahu la yabqa ma'ahu syakkun li'annaha mustalzimatun lis-sidq wa la siyama bimajmu'iha. Adapun bersamaan dengan dia, yakni seandainya dia memiliki sikap mau untuk melirik, melihat, menoleh kepada tanda-tanda kejujuran rasul yang diutus kepadanya dan mau memperhatikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran rasul yang diutus tersebut, maka sungguh tidak akan tersisa keraguan tersebut padanya. Li'anna mustalzimatun lisidq, karena sungguhnya tanda-tanda yang menunjukkan kejujuran para rasul tersebut, mustalzimatun lisidq, adalah perkara yang melazimkan siapa saja yang melihatnya, memperhatikannya, ataupun mendengarnya, maka melazimkan untuknya membenarkan keberadaan Rasul itu benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyama bimajmu'iha, lebih-lebih lagi ketika tanda-tanda kebenaran atau kejujuran dari Rasul yang diutus itu terkumpul, dia mengetahuinya, maka ini semakin menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Fa inna dilalataha ala sidqi kadilalati syamsi ala nahar. Dikarenakan penunjukan dari ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran Rasul yang diutus tersebut seperti penunjukan asy-syams, yakni matahari, ala nahar, terhadap siang. Artinya, seseorang ketika dia melihat matahari, dia tidak ragu lagi bahwa ini adalah siang. Ya, sebagaimana seseorang yang melihat tanda-tanda kebenaran yang ada pada seorang Rasul, dia meyakini bahwa ini benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita mendapati pada yani kitab-kitab yang berisi tentang tarikh orang-orang terdahulu, ketika sampai berita-berita yani yang tidak benar tentang diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah mereka yang mendapatkan berita yang tidak benar tentang Nabi kemudian melihat langsung ya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melihat langsung bagaimana ucapan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka seketika itu pula hal-hal yang diterima selama ini sirna, karena mereka melihat tidak mungkin orang yang seperti ini keadaannya berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka betul-betul yakin bahwa ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wad-dalilu ala hadzan naw', dan dalil tentang jenis kekufuran yang ketiga ini, kufur syak, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa dakhala jannatahu ay ar-rajulu alladhi a'tahu Allahu hadzal bustan, yakni seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadanya kebun tersebut, dia masuk ke dalam kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi ai bi kufrihi wa tamarrudihi wa tajabburihi wa inkarihi lil ma'ad, dia dalam keadaan menzalimi dirinya, yakni dengan kekufurannya, dengan tamarrudnya yakni kedurhakaannya, dengan tajabburnya yakni keangkuhan, kesombongan, merasa besar, wa inkarihi lil ma'ad, serta pengingkarannya terhadap adanya hari dikembalikannya manusia untuk mendapatkan balasan atas amal-amal mereka. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada, dia berkata, aku tidak mengira bahwa kebun-kebun ini akan hilang, akan rusak, akan sirna selama-lamanya. Jadi dia menyangka bahwa kebun yang dimilikinya tersebut akan terus dalam keadaan demikian. Wa hadza igtirarun minhu, ini adalah igtirar, yakni seseorang terkecoh ya oleh dirinya, dia menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya sesuatu yang besar yang menunjukkan akan keagungan dan kehebatannya. Wal iyadzubillah, Dan ini ya satu bentuk ujian yang banyak manusia gagal ketika diuji dengan hal yang demikian. Banyak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan kesulitan. Ya, tetapi sedikit di antara mereka yang sadar kalau mereka diuji ketika diberikan dengan kemudahan-kemudahan duniawiyah. Kenapa orang ini sampai terkecoh oleh dirinya? Lamma ra'a fi jannataihi al-mutaqaddim dzikruhuma min az-zuru'i wath-thimari wal-ashjari wal-anhar al-muttaridah. Jadi mungkin hak di sini kurang titik dua. Al-muttaridah. Al-muttaridah maknanya al-mustamirrah. Fi jawanibiha wa arja'iha. Dhanna annaha la tafna wa la tafrudu wa la tahliku wa la tatlufu abada. Ketika dia melihat dua kebun yang dia miliki, sebagaimana telah disebutkan penyebutan dua kebun tersebut, ya pada ayat yang sebelumnya, dia melihat isi kebun yang dia miliki tersebut, zuru' berbagai tanaman, wastimar ya berbagai buah-buahan yang ada di dalamnya, wal ashjar berbagai pepohonan yang tumbuh di kebunnya tersebut, wal anhar al-muttaridah dan sungai-sungai yang terus-menerus airnya mengalir tidak pernah kering, fi jawanibiha wa arja'iha di sisi-sisi dari kebunnya tersebut. Dia melihat kebunnya dalam keadaan demikian. Dhanna annaha la tafna. Dia menyangka bahwa kebun yang dia miliki tersebut tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan rusak. Wa la tafrud. Mengira bahwa kebunnya tidak akan berakhir. Wa la tahlik. Mengira bahwa kebunnya tidak akan rusak. Ya, tidak pula tetluf semakna dengannya selama-lamanya. Ya, tidak akan mengalami kehancuran selama-lamanya. Ini anggapannya. Baik. Dan jangan dikira ikhwanna bahwa hal yang demikian itu cerita masa lalu. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang terucap ya dari sebagian mereka bahwa yakni saya sudah mengatur sedemikian rupa usaha saya yang akan bisa bertahan 7 keturunan. Nah, kenapa kok cuma dijadikan 7 keturunan? Ya, ini kan terlalu sempit. 7 keturunan berapa ratus tahun ini? Baik. Wallahu a'lam. Apakah mana 7 keturunan ini untuk apa istilahnya? Bukan sebagai batasan. Ya, ya bukan mafhumul adad, artinya pada keturunan yang ke-8 hancur begitu, bukan. Barangkali seperti itu. Karena orang biasanya menganggap 7 keturunan sudah panjang. Ya, pokoknya saya tidak mau damai denganmu 7 keturunan, misalnya seperti itu. Jadi dia telah merencanakan, merancang bagaimana usaha yang bisa bertahan 7 keturunan. Subhanallah. Ini sebagai gambaran ya. Bahwa dia mengira bahwa apa yang dia capai sekarang adalah semata hasil usaha, kepandaian, ketekunan, kesungguhan di dalam usahanya. Ya. Padahal seandainya ada sedikit keimanan akan karunia yang Allah berikan kepadanya, dia menyangka itu betul-betul karunia dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menjaga hal tersebut, ya, untuk dirinya. Dan yang harus kita ingat, bahwa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita dan anak keturunan kita bukan dari kemampuan kita, tetapi dari kejujuran, keimanan kita, kesolehan kita. Ya, ketika kita berupaya untuk menempuh amal-amal saleh, amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terkumpul padanya keikhlasan dan sikap ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi sebab terjaganya kita dan anak keturunan kita. Adapun seseorang mengandalkan kepada kemampuan diri, maka ini adalah penyandaran kepada sesuatu yang sangat lemah, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan melepas diri darinya. Jangankan untuk 7 keturunan, untuk dirinya saja belum tentu yang dia miliki sekarang besok masih ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan seseorang dalam waktu yang sangat singkat sekalipun. Orang-orang di masa lalu yang kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sekaya-kayanya kita, orang yang hidup di masa kita, tidak ada bandingannya dengan kekayaan yang dimiliki oleh mereka, orang yang Allah binasakan. Qarun, ya, bagaimana Allah menggambarkan tentang perbendaharaannya, yang kunci-kuncinya saja, ya, itu baru kuncinya. Ya, orang-orang yang kuat, bukan satu orang, orang-orang yang kuat itu merasakan kewalahan untuk bisa membawa, mengusung kunci-kunci perbendaharaannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menghinakan Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan dia dengan seluruh harta yang dia miliki, untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sehebat dan sekaya apapun seorang, ya, jika tidak ada keimanan, tidak akan memberikan manfaat harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, bahkan menjadi sebab kehancuran, kebinasaan dia di dunia sebelum akhiratnya. Kemudian وَذَلِكَ لِكِلَّةِ عَقْلِهِ وَضَعْفِ يَكِينِهِ وَإِجَابِهِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَكُفْرِهِ بِالْآخِرَةِ. Anggapan bahwa apa yang dia miliki tidak akan mungkin rusak, tidak akan mungkin sirna, itu tidak lain kecuali dikarenakan akalnya yang cepat, yang pendek, lemahnya keyakinan dan kesombongannya dengan kehidupan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yang dia menganggap itu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya. Wazinatiha, dan kesombongan dia dengan perhiasan dunia yang Allah berikan kepadanya. Wa kufrihi bil akhirah, dan kekufurannya terhadap hari akhirat. Walihada qal, oleh karenanya dia mengatakan, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, aku tidak mengira, tidak meyakini bahasanya kiamat itu sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Qa'imah maknanya kainah, yakni benar-benar akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Bahkan dia mengatakan, seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapati yang lebih baik dibandingkan kebun-kebun yang aku miliki sekarang ini. Ai wala in kana ma'adun wa raj'atun wa maraddun ila Allah. Jadi seandainya pun di sana ada hari pengembalian manusia, dikembalikan setelah kehancuran mereka, dihidupkan kembali. Dan raj'ah dan marad, yakni dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakunanna li hunaka ahsanu min hadzal hadhi 'inda rabbi. Maka benar-benar aku akan memiliki bagian di sisi Rabbku yang lebih baik daripada ini, daripada kebun-kebun yang engkau lihat ini. Ini keyakinannya seperti ini. Walaula karamati alaihi, ya, kalau bukan yakni kemuliaanku di sisinya. Yakni dia menyangka bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dengan kebun-kebun yang dipenuhi dengan berbagai tumbuhan dan buah-buahan tersebut, yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang terus mengalir airnya, ini sebagai suatu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di dunia. Dan dia mengatakan bahwa seandainya pun nanti ada kiamat, jadi dia tidak meyakini adanya kiamat. Tapi andai terjadi kiamat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, ya, dengan kebun yang diberikan di dunia ini, menurutnya ini sebagai kemuliaan, maka nanti di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yang lebih baik. Ya, karena anggapannya sekali lagi bahwa harta benda yang Allah ujikan, yang Allah berikan di dunia ini sebagai gambaran kemuliaan. Merasa dirinya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan ini seandainya nanti terjadi kiamat juga akan dia dapatkan. Wal iyadzu billah. Jadi dia mengatakan, walaula karamati alaihi ma a'tani hadza. Dia mengatakan, seandainya bukan karena kemuliaanku di sisinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ini kepadaku. Qala lahu sahibuhu ay al-mu'min. Maka temannya, yakni orang yang beriman ini, dia mengatakan, wa huwa yuhawiruhu ai yujawibuh, dia menjawab ucapan orang yang kufur terhadap hari kiamat. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah engkau ingkar, kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Wa hadha inkarun wa ta'zimun lima waqa'a fihi min juhudi rabbihi alladhi khalaqahu wabtada khalqal insan min tin wa huwa adamu alaihi salam. Yakni apa yang diucapkan oleh orang yang beriman ini sebagai suatu bentuk pengingkaran dan penilaian besarnya, jadi perkara yang terjadi pada orang yang memiliki kebun ini, yang dia bangga dengan kebunnya, min juhudi rabbihi, dari pengingkarannya, al-juhud yakni al-ingkar, pengingkarannya terhadap Rabb yang telah menciptakannya dan mengawali penciptaan manusia dari tanah. Wa huwa Adamu alaihi salam, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Thumma min nutfah ay min maniyin dafiqin wa ma'in mahin. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunannya dari nutfah, yakni dari mani yang terpancar dari air yang hina. Semua dari kita tercipta dari ini. untuk kita menyadari, ya, inilah asal penciptaan kita. Thumma sawwaka rajulan ay addalaka wa sayyaraka fi ahsani surah. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menyeimbangkan dan menjadikan engkau dalam sebaik-baik bentuk. Ya, bentuk kita demikian seimbang, demikian sempurna. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bentuk manusia ini sebaik-baik ciptaan Allah. Lakinnahu wallahu rabbi. Kata hamba yang beriman ini, lakinna wallahu rabbi. Ai lakinna ana la aqulu bimaqalatik, akan tapi aku tidaklah berucap seperti ucapanmu yang kufur, tidak yakin dengan akan terjadinya hari kiamat. Bal a'tarifu lillahi bil wahdaniyah war rububiyah, bahkan aku benar-benar meyakini akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rububiyahnya terhadap alam semesta ini. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Ai bal huwallahul ma'budu wahdahu la syarikalah, yakni dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Ila akhiril kisah, hingga akhir dari kisah tersebut. Kama huwa mabsutatun fi tafsir Ibn Katsir rahimahullah wa nahwi, sebagaimana kisah ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah dan tafsir yang lainnya pula. Wasyahidu, dan yang menjadi syahid, yakni sisi pendalilan dari apa yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi ini, qauluhu akafarta, yakni firmannya, akafarta, apakah engkau kufur? Faja'alahu kafiran bisababil dhanni bil ma'adi alladhi huwa min jumlatid din. Dikarenakan orang tadi, si pemilik kebun tersebut, dia kufur dengan sebab dhan. Dhan, yani syak, ragu terhadap al-ma'ad, yani hari pembalasan, hari dikembalikannya manusia, dihidupkan lagi mereka setelah kematian. Alladhi huwa min jumlatid din, di mana permasalahan hari dikembalikannya manusia, hari kiamat, ini termasuk di antara perkara agama ini, bahkan termasuk dari rukun iman yang 6, yakni iman kepada hari akhir. Maka ketika seorang ragu terhadap kebenaran terjadinya hari kiamat, dengan sebab itu dia kufur. Bagaimana lagi dengan orang yang betul-betul mengingkari, ya, terjadinya hari kiamat. Seorang yang ragu saja, ya, seorang yang ragu saja, dia telah dihukumi kufur di dalam syariat ini. Apalagi seseorang yang meyakini kiamat itu tidak ada. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa perkara iman, ya, hanyalah sah ketika dibangun di atas al-jazm, ya, yakni kepastian keimanan. Tidak adanya keraguan sedikit pun terhadap kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menyatakan, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak bimbang dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.